Bismillahirrahmanirrahim. Wa rak'atas istikharatin. Disunahkan melakukan dua rakaat istikharah. Istikharah artinya mencari yang paling baik ya. Jadi di saat bimbang atas dua atau beberapa hal, yang lebih baik yang mana, itu disunahkan melakukan dua rakaat sholat istikharah. Jadi masih termasuk sholat yang memiliki sabab. Jadi kesunahannya tidak tergantung dengan waktu, tetapi disebabkan oleh sesuatu. Penyebabnya adalah kebimbangan melakukan mana yang lebih baik. Wa ihramin wa tawafin wa wudu'in. Nah, ini sholat-sholat yang lain, yaitu dua rakaat ihram di saat haji ya, dan dua rakaat tawaf, kemudian rakaat wudu. Jadi empat sholat ini adalah termasuk sholat yang tidak disunahkan berjamaah, dan tergolong juga sholat-sholat yang tidak memiliki waktu. Wa tata'adda rakaat tahiyyah wa ma ba'daha di rakaataini fa'akthar min fardin aw naflin akhar. Jadi empat sholat ini, sholat istikharah dan sholat setelahnya, ini bisa dilakukan dengan melakukan dua rakaat atau lebih. Melakukan dua rakaat atau lebih sholat fardu atau sholat sunnah yang lain. Jadi misalkan ada seseorang yang bimbang antara beberapa hal, dia ingin melakukan sholat istikharah, tapi sholat yang dilakukan itu tidak niat istikharah. Dia melakukan sholat fardu, misalkan sholat duhur ya, tetapi di dalam sholat duhur itu ada niatan istikharah, itu juga bisa ya, itu juga bisa. Begitu pula ihram, tawaf, dan juga wudu. Jadi semua sholat ini bisa didapatkan dengan melakukan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah yang lain. Bahkan wa illam yanwiha ma'ahu, walaupun tidak ada niat melakukan sholat itu. Jadi yang penting semua sebab ini sudah ada, lalu melakukan sholat, maka semua ini bisa didapatkan. Misalkan wudu, seorang yang melakukan wudu berarti ada sebab ya, ada sebab melakukan kesunahan dua rakaat wudu. Seorang yang melakukan wudu kemudian setelah itu dia melakukan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain tanpa ada niat sunnah wudu, kesunahan ini bisa didapatkan. Ayas kutu tolabuha bidzalik. Nah, ini maksudnya ya. Maksudnya sholat itu bisa didapatkan adalah tuntutannya telah gugur. Jadi tuntutan kesunahan dari empat sholat ini bisa gugur dengan melakukan sholat lain. Ya, dengan melakukan sholat lain. Amma husulu thawabiha fal wajhu tawakkufuhu ala niyyah. Mengenai mendapatkan pahala atau tidak itu tergantung niatnya ya, tergantung niatnya. Jadi kalau tidak niat maka kesunahan, tuntutan kesunahannya gugur tapi tidak mendapatkan pahala. Kalau ingin mendapatkan pahala harus ada niat. Jadi niat sholat fardu beserta salah satu dari ini, atau niat melakukan sholat yang lain beserta dengan niat sholat ini. Dan ini menurut falwajhu ya, menurut satu pendapat. Mengapa diharuskan niat jika ingin mendapatkan pahala? Li khobari innamal a'malu bin niyat. Karena ada hadis yang berbunyi innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya semua amal, semua pekerjaan itu tergantung dengan niat. Artinya kalau ada niat berarti pahalanya bisa didapatkan, kalau tidak berarti tidak bisa didapatkan. Kama qalahu jam'un mutakhirun. Nah, keterangan ini seperti yang dijelaskan oleh golongan ulama mutakhirun, ulama-ulama yang hidup di masa kira-kira 800 ya, di abad 800-an kalau tidak salah. Wa tamaddahu syaikhuna, dan hal itu juga dijadikan sandaran oleh Ibnu Hajar. Lakin zahiru kalamil ashab husulu thawabiha fa illam yanwiha ma'ahu. Akan tetapi melihat penjelasan dari murid-murid Imam Syafi'i, pendapat sebelumnya itu berbeda ya. Jadi memandang penjelasan dari para murid Imam Syafi'i seakan-akan dari penjelasan itu pahala kesunahan bisa didapatkan walaupun tanpa ada niat. Ini lebih enak ya, pendapat ini lebih enak. Jadi tanpa niat pun masih bisa mendapatkan pahala kesunahan. Intinya khilaf ya, khilaf. Kalau niat kesunahan ini itu sepakat mendapatkan pahala, tapi kalau tidak niat itu apakah mendapatkan pahala, itu ada perkhilafan. Wahwa muqtadha kalamil majmu', dan penjelasan atau pendapat yang kedua itu merupakan tuntutan dari penjelasan yang ada di kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Wa yaqra'u nadban, ini sekarang membahas bacaan surat ya, bacaan surat yang dibaca setelah sholat setelah sholat yang disunahkan setelah wudhu. Disunahkan fi ula rokatayil wudhu ba'dal fatihah, di rokaat pertama, dua rokaat pertama sholat wudhu setelah membaca fatihah, kesunahannya membaca walau annahum idzolamu anfusahum, ini ayat ya, hingga lafad rohima, ini surat An-Nisa kalau tidak salah, surat An-Nisa. Jadi di rokaat pertama membaca ayat ini. Walau annahum idzolamu anfusahum, andai kata mereka melakukan kesalahan, dalam arti menzolimi dirinya, lalu mendatangi Rasul dan mereka meminta ampunan kepada Allah, lalu Rasul memintakan ampunan untuknya, maka mereka akan menemukan Allah sebagai Zat yang Maha Pengampun. Itu kalau tidak salah isinya demikian ayatnya. Wasaniyatu, dan di rakaat yang kedua membaca wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila rahima. Ini di ayat kedua membaca ayat ini ya, membaca ayat ini. Ini kalau tidak salah juga masih di surat An-Nisa ya. Jadi di kitab Fathul Mu'in ini tidak disebutkan ayatnya secara lengkap, hanya disebutkan hingga anfusahum lalu diberi ila. Jadi di tengah-tengah ini ada ayat lain. Ini juga sama di rakaat yang kedua. Wa minhu salatul awabin. Nah, minhu ini kembali ke bagian yang tidak disunahkan jamaah ya. Termasuk dari salat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah adalah salat awabin. Wahya, salat awabin adalah isruna rakaatan bainal maghribi wal isya. Ini namanya sholat awabin. Sholat awabin adalah 20 rokaat antara sholat maghrib dan sholat isya. Jadi di antara sholat maghrib dan isya ada kesunahan sholat yang berjumlah 20 rokaat. Sholat itu dinamakan sholat awabin. Waruyat sitan wa arba'an wa rokaataini. Jadi 20 rokaat ini merupakan satu dari beberapa riwayat ya, karena ada riwayat lain yang mengatakan jumlah rokaatnya tidaklah 20 tetapi 6, ada juga riwayat yang mengatakan 4, ada juga yang mengatakan 2 rokaat. wahuma al-aqal. Dua rakaat ini adalah minimal rakaat yang disunahkan. Wa tata'adda bi fawaita wa ghairiha. Ya, seperti halnya kesunah istikharah, ihram, wudu, dan sebelumnya tadi istikharah, ihram, tawaf ya. Seperti halnya istikharah, ihram, tawaf dan wudu yang semua ini bisa didapatkan, kesunahannya bisa gugur dengan sholat lain. Sholat awabin ini juga sama. Sholat awabin juga sama. Jadi melakukan sholat sunnah fawaid ini artinya sholat sunnah atau sholat yang lain ini kalau dilakukan antara sholat maghrib dan isya, hal ini juga bisa menggugurkan kesunahan sunnah awabin. Khilafan lil syaikhina. Tetapi hal ini berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar. Wal aula fi'luha ba'dal faraghi min adzkaril maghrib. Yang lebih baik melakukan sholat awabin setelah selesai dari zikir yang dibaca setelah sholat maghrib. Jadi setelah sholat maghrib tidak langsung melakukan sholat awabin terlebih dahulu, tetapi kesunahannya atau yang lebih baik adalah membaca zikir terlebih dahulu baru melakukan sunnah sholat awabin. Wassalatu tasbihi, wallahu a'lamu bisawabi.